Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Kita melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Dhammur Riya' wa Ahli karya Syekhina Syekh Abu Abbas Yasin bin Ali Al-Hawshabi Al-Adani rahimahullahu taala. Dan kita pada pertemuan sebelumnya telah sampai pada Al-Faslu Al-Hadi wal Ishrun. Masih pada fasal yang ke-21 tentang penyebutan sebab-sebab yang membantu seorang hamba untuk menjauhi perbuatan riya. Nah, telah kita sebutkan 3 sebab. As-sababul awal, du'aullahi bi islahil qulub, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki hati. As-sababu tsani, sebab yang kedua, al-haya'u minallah, yaitu adanya rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjauhkan seorang hamba dari melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian as-sababu tsalits, an yatadzakkara 'adzab rabbih 'azza wa jal, yaitu seorang hamba mengingat azab Rabb-nya 'azza wa jal, yang mana dengan mengingat azab Allah subhanahu wa ta'ala, hukuman Allah subhanahu wa ta'ala, maka seorang hamba pun dia akan menjauhi perkara-perkara yang itu bisa menimbulkan dan menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala murka kepadanya. Ini 3 sebab yang telah kita sebutkan. Kemudian kita melanjutkan sebab yang berikutnya, sababur rabi', sebab yang keempat yang bisa menjauhkan seorang hamba dari riya adalah mujahadatun nafs, melatih jiwa, ya, berjihad, melatih jiwa, mujahadah. Nah, qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, barang siapa yang berjihad, ya, bersungguh-sungguh kepada kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan memberikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Surat Al-Ankabut ayat 69. Nah, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh, ya, kepada kami, akan kami berikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Dijelaskan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala di dalam Fathul Qadir, ya, tafsir Al-Imam Syaukani menjelaskan ayat ini. Qala Syaukani rahimahullahu fi Fathul Qadir, walladzina jahadu fina ay jahadu fi sya'nillah, bersungguh-sungguh dalam urusan Allah subhanahu wa ta'ala, li talabi mardatihi wa raja'a ma 'indahu minal khair, bersungguh-sungguh dalam urusan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencari keridhaannya dan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala berupa kebaikan. Ini yang dimaksud dengan mujahadah fillah. Nah, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berjihad melawan hawa nafsu, melawan jiwa, mendidik jiwa agar senantiasa menuju kepada perkara-perkara yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Lanahdiyannahum subulana, at-tariqu musil ilaina. Lanahdiyannahum subulana maknanya adalah jalan-jalan yang menyampaikan kepada kami. Ya, barang siapa yang berjihad di jalan kami, maka akan kami berikan jalan-jalan yang akan menyampaikan kepada kami. Qala Ibnu Athiyah, Al-Imam Ibnu Athiyah rahimahullah, di dalam tafsirnya beliau mengatakan tentang ayat ini, hiya makiyatun nazalat qabla fardil jihadil urfi. Ayat ini, ayat yang ada di surat Al-Ankabut ayat 69 ini, ini adalah ayat makiyah, turun di Mekah sebelum difardukannya jihad urfi. Jihad urfi yaitu jihad perang qital, jihad perang, ya. Jadi ayat ini diturunkan sebelum Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kaum muslimin jihad dengan peperangan. Nah, wa innama huwa jihadu 'amun fi dinillah. Dan hanya saja jihad yang dimaksud dalam ayat ini adalah jihad yang umum di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jihad yang sifatnya umum. Karena jihad itu ada jihad dengan qital, perang, ya, dan ini tentunya jihad yang terbesar. Jihad berperang melawan orang-orang kafir, melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula ada jihad dengan ilmu. Seorang mempelajari ilmu, menuntut ilmu, pada hakikatnya dia berjihad. Dan ini pula jihad yang khusus. Ya, jihad yang khusus, yang hanya bisa dijalani oleh orang-orang tertentu. Para ulama, mereka adalah mujahidun. Ya, para mujahid yang mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang ada pada mereka. Nah, demikian pula jihad melawan hawa nafsu. Ini jihad. Ya, kita melawan nafsu kita, mengendalikan syahwat kita. Ya. Memerangi dorongan-dorongan hawa nafsu kita yang mengajak kepada perbuatan maksiat. Ini jihad. Ya, berjihad di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jihad dalam ayat ini sifatnya umum. Walladzina jahadu fina, barang siapa yang berjihad di jalan kami, ya, lanahdiyannahum subulana. Maka akan kami beri petunjuk kepada mereka menuju jalan-jalan kami. Nah, wa qala Ibnu Athiyah fi Muharrar al-Wajiz, dan dikatakan pula oleh Al-Imam Ibnu Athiyah di dalam kitab tafsir beliau Al-Muharrar al-Wajiz, makna subulana, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Subulana hahuna yahtamilu an takuna turukul jannati wa masalikuha. Subul di sini itu mencakup, kandungan maknanya adalah jalan-jalan ke surga, ya, dan penyampaiannya, jalan-jalan menuju surga, demikian pula perkara-perkara yang menyampaikan kepada surga tersebut. Wa yahtamil an takuna subulul a'malil muaddiyati ilal jannati wa aqaidin nayyirah. Dan makna subulana ini juga mengandung atau mencakup makna amalan-amalan yang akan mengantarkan kepada surga, dan akidah-akidah, ya, keyakinan-keyakinan yang menerangi. Nah, jadi mengandung dua makna, atau mengandung kemungkinan makna yang disebutkan di sini, makna subulana. Orang-orang yang berjihad kepada kami, maka akan kami beri petunjuk mereka kepada jalan-jalan kami. Maknanya bisa jalan menuju surga-surga kami, ya, dan penyampaian-penyampaiannya, demikian pula jalan yang mengantarkan mereka agar mereka beramal, yang amalan tersebut bisa mengantarkan kepada surga kami. Nah, jadi kedua makna ini saling melengkapi. Qala Yusuf Ibnu Asbab, berkata al-Imam Yusuf bin Asbab rahimahullah, hiya islahun niyati fil amal, yang dimaksud adalah memperbaiki niat di dalam amalan-amalan. Wa hubbu tazayyudi wa tafhim, dan mencintai tazayyud, ya, seorang mencintai untuk berbekal, wa tafhim, dan berpemahaman. Wa hadha huwa an yujaziyal abdu, atau an yujaziyal abda, an yujazal abdu ala hasanati bi izdiyadi hasanah, bi izdiyadin hasanah, wa bi ilmin yaqtadihu min ilmin mutaqaddam, wa hiya halu man radiyallahu anhu. Dan ini, ya, yaitu seorang hamba dia dibalas kebaikannya dengan menambah kebaikan. Yaitu seorang hamba dia dibalas atas kebaikannya, dibalas dengan kebaikan. Nah, apabila hamba tersebut banyak melakukan amalan-amalan ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan membalas dia dengan apa? Dengan memberikan taufik kepada dia mengamalkan kebaikan yang berikutnya. Ya. Karena balasan dari kebaikan, balasan dari ketaatan adalah ketaatan yang berikutnya. Nah, seorang apabila melakukan satu ketaatan, maka dia dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimudahkan melakukan ketaatan yang berikutnya. Nah, ini kaidah. Sebaliknya orang yang melakukan satu kemaksiatan, waliyadzubillah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menghukum dia, ya, dengan memberikan dia kemaksiatan yang berikutnya. Ya, dia pun ketika melakukan kemaksiatan yang satu akan bermudah-mudahan untuk melakukan kemaksiatan yang berikutnya. Ini termasuk balasan. Balasan amal dengan amalan. Ya. Balasan amalan kebaikan dengan amalan kebaikan. Balasan amalan kejelekan dengan amalan kejelekan. Nah, maka ini seorang hamba, ya, akan dibalas kebaikannya dengan menambahkan kebaikan untuknya. Wa bi ilmin, dan akan ditambahkan dengan ilmu, yaqtadihu min ilmin mutaqaddam, dengan ilmu yang akan menerangi ilmu yang telah ada pada dirinya. Ya, diberikan ilmu. Wa yahalu man radhiyallahu anhu. Ini adalah keadaan orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi atasnya. Benar. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah fil fawaid, dan berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Fawaid, faedah, kata beliau, qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Beliau jelaskan, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ayat ini, Allah Subhanahu wa hidayata bil jihad. Allah Subhanahu wa taala mengaitkan hidayah dengan jihad. Ya. Allah mengaitkan antara hidayah dengan berjihad. Fa akmalun nasi hidayatan a'dhabuhum jihadan. Maka manusia yang paling sempurna hidayahnya adalah mereka yang paling besar jihadnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin seorang, ya, besar, semakin besar jihad yang dilakukan oleh seorang hamba, maka semakin besar pula hidayah yang akan dia dapatkan. Wa afradul jihad jihadun nafs, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan jihad yang paling fardu adalah jihad melawan hawa nafsu. Ini jihad yang paling fardu, yang paling wajib adalah jihad melawan hawa nafsu. Sebelum jihad yang paling besar, yaitu jihad dengan berperang. Ya, terlebih dahulu kita berjihad melawan hawa nafsu. Bahkan jihad qital, jihad dengan berperang itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan memerangi hawa nafsu. Ya, seorang tidak bisa pergi melangkahkan kakinya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, apabila dia tidak mengalahkan hawa nafsunya. Ya. Seorang harus rela meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya meninggalkan kenikmatan yang dia rasakan, kenikmatan dunia yang dia miliki, harus dia tinggalkan. Terlebih dia harus ya rela untuk mengorbankan jiwa dan raganya. Ini butuh untuk seorang memerangi hawa nafsunya. Nah, maka sebelum jihad qital, ya, yang paling fardu adalah jihad melawan hawa nafsu. Wa jihadul hawa, dan berjihad melawan hawa. Jihadun nafs, ya, wa afradul jihad jihadun nafs. Dan jihad yang paling fardu adalah jihad melawan jiwa. Wa jihadul hawa, dan melawan hawa nafsu. Wa jihadu syaitan, dan jihad melawan syaitan. Wa jihadu dunya, dan jihad melawan dunia. Nah, ini ya, jihad melawan jiwa, melawan hawa nafsu, melawan syaitan, melawan dunia. Yang sebenarnya empat perkara ini satu paket, ya, satu paket semuanya. Faman jahada hadhil arba'ah fillah hadahullahu subula ridahu almusilata ila jannati. Maka barang siapa yang berjihad melawan empat hal ini di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan memberikan kepada dia hidayah menuju jalan-jalan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan menyampaikan kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man tarakal jihada fatahu minal huda bihasbi ma attala minal jihad. Dan barang siapa yang meninggalkan jihad, ya, maka terluput dari dia petunjuk, terluput dari dia hidayah, ya, yang kadarnya sesuai dengan jihad yang dia tinggalkan. Nah, sesuai dengan jihad yang dia tinggalkan. Qala al-Junayd rahimahullah, berkata al-Junayd, Al-Imam Al-Junayd rahimahullah, walladzina jahadu ahwa'ahum, yaitu orang-orang yang berjihad melawan hawa nafsu mereka, fina, di jalan kami, bitaubah, yakni dengan taubat, kata Al-Junayd. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yaitu subulal ikhlas, yaitu jalan-jalan menuju ikhlas. Barang siapa yang berjihad melawan hawa nafsu mereka dengan taubat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan menuju ikhlas. Wala yatamakkanu min jihadi aduwihi fil zahir illa man jahada hadhil a'da'i batinan. Dan tidak memungkinkan, ya, tidak akan memungkinkan bagi seorang untuk berjihad melawan musuh secara zahir, kecuali dengan dia berjihad melawan musuh-musuh tersebut secara batin. Ya, nah, kita tidak bisa melawan musuh secara zahir apabila kita tidak bisa melawan musuh yang ada di dalam batin kita, yaitu hawa nafsu. Ini musuh kita, ya, hawa nafsu, syahwat. Ini musuh-musuh kita. Faman nasara 'alaiha nasara 'ala aduwwihi. Barang siapa yang ditolong melawan hawa nafsunya, maka dia telah ditolong untuk melawan musuhnya. Wa man nasarat 'alaihi nasara 'alaihi aduwwuh. Barang siapa yang hawa nafsunya mengalahkannya, maka musuhnya pun akan mengalahkan dia. Nah, ini. Ya. Kalau dia bisa melawan hawa nafsunya yang ada di dalam jiwanya, dia pun bisa melawan musuh yang ada di luar, di luar dirinya. Barang siapa yang dia terkalahkan oleh hawa nafsunya, maka musuhnya pun akan mengalahkan dirinya. Nah, jadi ini sebab yang keempat, yaitu bermujahadah. Yang namanya mujahadah tentunya perkara yang tidak mudah. Namanya saja mujahadah. Mujahadah artinya bersungguh-sungguh, ya, usaha keras, namanya mujahadah, ya. Nah, tidak bermudah-mudahan, tidak bersantai, ya, tidak merasa tenang, ini mujahadah. Nah, itu usaha sungguh-sungguh, bukan mujahadah dalam konteks sufiah, ya. Dalam istilah sufiah ada juga istilah mujahadah. Mujahadatun nafs, yaitu dengan melakukan ritual-ritual bid'ah. Nah, suluk istilah mereka, melakukan suluk. Nah, duduk berzikir, ya. Sebagiannya mereka masuk ke dalam kelambu, ya, masuk ke dalam kamar, masuk ke dalam kelambu, menyendiri di situ, berzikir berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan mereka berzikir tidak keluar darinya. Mujahadah. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendapatkan ilmu batin, ilmu laduni istilah mereka. Mendapatkan cahaya Allah. Ya, supaya tersingkap antara mereka dengan Allah. Seperti yang kita singgung kemarin. Ya, mereka melakukan ritual-ritual bid'ah tersebut. Nah, ini bukan mujahadah yang disyariatkan seperti ini. Nah, bukan mujahadah yang disyariatkan dalam Islam. Bahkan itu merupakan talbis dari syaitan. Ya, talbis dari syaitan untuk mengaburkan agama di sisi mereka. Jadi bukan itu mujahadah. Nah, tidak perlu seorang melakukan ritual-ritual bid'ah. Ya. Nah, seperti seorang yang bertapa misalnya. Nah, bukan seperti itu. Taib. Kemudian kita masuk pada sababul khamis. Sebab yang kelima adalah muhasabatu nafs. Mengintrospeksi jiwa. Introspeksi diri. Muhasabah. Nah. Ay hasaba a'malaha wa ahwalaha wa aqwalaha fid dunya. Yaitu seorang mengintrospeksi amalan-amalannya dan keadaannya serta ucapan-ucapannya di dunia. Muhasabah. Fa kanat khairan hamidallaha ta'ala. Apabila amalannya dan keadaannya serta ucapan-ucapannya itu baik, maka dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana syarran, apabila jelek amalan-amalannya, taba minha, dia pun bertaubat darinya. Wastadraka ma fataha qabla an yuhasiba fil uqba. Qabla an yuhasaba fil uqba. Dan dia pun segera menyusul apa yang terluput darinya sebelum dia dihisab di hari akhir kelak. Ya, di hari akhir kelak. Nah, ketika kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk hidup di dunia, maka kesempatan pula bagi kita untuk menghisab diri kita, ya, muhasabah, menghitung amalan-amalan kita. Nah, bagaimana amalan kita, baikkah, burukkah? Kalau baik, walhamdulillah, kita puji Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau buruk, kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Muhasabah ini penting, ya, penting seorang bermuhasabah. Nah, mengintrospeksi dirinya. Nah, di tengah malam misalnya, ya, sambil dia mengerjakan qiyamul lail, dia bermuhasabah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengingat dosa-dosanya. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, penting. Nah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhalladzina amanu taqullah waltanzur nafsun ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah, dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah dia persembahkan untuk hari esok. Apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok, ya, hari esok di sini tentunya akhirat, ya, hari kiamat. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang kalian amalkan. Nah, ini ayat di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18. Menjadi landasan bagi kita ya, dalil diperintahkannya untuk kita bermuhasabah, introspeksi diri. Nah, taib. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi idhasatil lahfad, berkata al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau idhasatul lahfad, wal maksud, dan yang dimaksud di sini adalah zikru ilaji maradil qalbi bistila'i nafsi al-ammarata alaih, yaitu dengan mengingat obat penyakit hati dengan dia menguasai jiwanya, ya, dengan dia menguasai jiwanya tanda-tanda yang ada di dalam hatinya tersebut. Nah, walahu ilajan, dan penyakit hati tersebut ada dua pengobatan, dua ilaj. Yang pertama adalah muhasabatuha wa mukhalafatuha. Nah, dua obat tersebut adalah muhasabatuha wa mukhalafatuha, yaitu dengan menintrospeksinya dan menyelisihinya. Muhasabah dan mukhalafah, mengintrospeksi diri, mengintrospeksi jiwa, dan menyelisihi, ya, dorongan-dorongan yang ada di dalam jiwanya, dorongan-dorongan hawa nafsu tentunya. Wahalakul qalbi min ihmali muhasabatiha, dan kebinasaan hati, kecelakaan hati adalah dengan mengabaikan muhasabahnya, tidak pernah muhasabah, lalai. Wa muwafaqatuha wattiba'i hawaha, dan dengan senantiasa menuruti, ya, menuruti hawa nafsunya dan mengikuti hawa nafsunya. Ini, ya, merupakan sebab kebinasaan hati. Enggak pernah muhasabah, lalai dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa qala Tirmidzi rahimahullah fi Sunan, dan al-imam Tirmidzi rahmatullahi taala alaih, beliau menyebutkan di dalam kitab Sunan, beliau sebutkan setelah menyebutkan hadis nomor yang ke-2459, kata beliau, wa yurwa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qal, dan diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nah, hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab. Ini ucapan yang sangat bagus, yang diriwayatkan dari ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, ya, hitunglah diri-diri kalian sebelum kalian dihitung, sebelum kalian dihisab pada hari kiamat kelak. Wa tazayyanu lil aradil akbar, dan hendaknya kalian berhias untuk pertunjukan yang besar, ya, untuk pertunjukan yang besar, yaitu hari kiamat. Nah, wa innama yakhiful hisabu yaumal qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya, dan sesungguhnya, ya, akan meringankan hisab, yang akan meringankan hisab pada hari kiamat adalah orang yang menghisab dirinya ketika di dunia, ya. Akan ringan hisab pada hari kiamat bagi seorang hamba yang dia menghisab dirinya ketika di dunia, muhasabah. Nah, wa yurwa an Maimun, dan diriwayatkan pula dari Maimun bin Mihran rahimahullah, beliau mengatakan, la yakunul abdu taqiyan hatta yuhasiba nafsahu kama yuhasibu syarikahu min aina mat'amahu wa malbasahu. Tidaklah seorang hamba menjadi seorang yang taqi, seorang yang bertakwa, sampai dia menghisab dirinya, mengintrospeksi dirinya, sebagaimana dia menghisab, ya, menghitung rekannya, ya, rekan kerjanya, dari mana dia mendapatkan makanan dan pakaiannya. Wa dzakara Dzahabi rahimahullah, dan disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitab Siyar, qala Aun bin Umarah, berkata Aun bin Umarah, sami'tu Hisyaman Al-Distuwai, aku mendengar Hisyam Ad-Distuwai, ya, beliau Hisyam bin Abdullah Ad-Distuwai Al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang imam zahid, imam yang terkenal, ya, muhaddis, seorang imam muhaddis dan seorang imam yang dikenal sebagai imam yang zuhud dan wara', dan orang-orang sufi sering pula menisbatkan kesufian mereka kepada Imam Hisyam Ad-Dustuwai. Ya, ini salah satu yang diklaim sebagai imam sufi oleh orang-orang sufiah. Tetapi beliau adalah seorang imam ahlu sunnah, ya. Imam ahlu sunnah. Yaqul, beliau mengatakan, Hisyam Ad-Dustuwai, beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, ma astati'u an aqul, aku tidak sanggup untuk mengucapkan, aku tidak sanggup untuk mengatakan, inni dhahabtu yauman qat atlubul haditha urida bihi wajahallahi azza wajal. Demi Allah, aku tidak sanggup untuk mengatakan bahwa aku pergi suatu hari menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu hadis dalam rangka aku menginginkan dengannya wajah Allah azza wajal. Jadi aku tidak sanggup mengatakan itu. Ya, tidak sanggup mengatakan kalau aku menuntut ilmu dalam rangka mencari wajah Allah. Nah, ini menunjukkan apa? Ketawadhu'an beliau. Ya. Ketawadhu'an beliau. Nah, yakni artinya saya tidak sanggup untuk mengatakan bahwasanya saya pergi mencari ilmu hadis dalam rangka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu saya tidak sanggup. Nah. Ya. Nah, karena yang pertama tentunya ini ucapan yang menunjukkan seorang yang memahami hakikat dirinya. Ya, perkataan ulama, tawadhu, mereka orang yang rendah diri. Ya. Nah, kemudian ucapan ini dikomentari oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Ya, ketika Imam Adz-Dzahabi menukil ucapan Hisyam Ad-Dustuwa'i ini, maka Al-Imam Adz-Dzahabi pun mengomentari, wallahi wala ana, demi Allah, saya juga seperti itu, kata Imam Dzahabi. Ya, saya juga seperti itu. Tidak sanggup untuk mengatakan bahwa saya menuntut ilmu karena wajah Allah Subhanahu wa taala, enggak sanggup. Nah. Faqad kana salaf yatlubunal ilma lillah fanabalu. Maka sungguh dahulu para salaf mereka menuntut ilmu untuk Allah Subhanahu wa taala, fanabalu. Kemudian mereka pun menjadi para cendikia. Ya. Jadi para cendikia, orang-orang yang berilmu. Wasaru a'immatan yuktada bihim. Sehingga mereka pun menjadi para imam yang mereka diikuti. Wa talabahu qaumun minhum awwalan la lillah. Dan orang-orang pun, ya, suatu kaum mereka menuntut ilmu dari para a'immah tersebut pertama kali itu bukan karena Allah. Ya, bukan karena Allah. Nah, wahasalu, maka mereka pun mendapatkan ilmu. Tsummastafaqu, kemudian mereka pun sadar. Setelah mereka dapat ilmu, mereka sadar. Wahasabu anfusahum, kemudian mereka pun menghisab, mengintrospeksi diri-diri mereka. Fajarrahumul ilmu ilal ikhlas fi atsna'it tariq, kemudian ilmu pun menggiring mereka untuk ikhlas di pertengahan jalan mereka. Jadi ini, ya. Nah, menuntut ilmu, banyak orang-orang yang mungkin tidak ikhlas, ya. Nah, tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, hanya sekedar mencari apa, kedudukan misalnya, menuntut ilmu ke luar negeri misalnya, dalam rangka untuk hanya sekedar mencari gelar. Nah, banyak orang-orang menuntut ilmu bukan karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu itu memiliki nilai. Ya. Ilmu memiliki nilai yang sangat tinggi. Nah, sehingga orang pun yang mencari ilmu niatnya bermacam-macam. Ada yang memang karena ikhlas, ya, dan banyak pula yang tidak ikhlas. Kama qala Mujahid wa ghairuh. Sebagaimana pula ini dikatakan oleh Al-Imam Mujahid dan yang selain beliau, kata mereka, kata Al-Imam Mujahid, talabna hadzal ilma wa ma lana fihi kabirun niyyah. Kami menuntut ilmu dan tidak ada pada diri kami niat yang besar, kata Mujahid. Tsumma razaqahullahu an-niyyata ba'du. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kami dengan niat setelahnya, yaitu dengan niat yang ikhlas. Awalnya tidak memiliki niat yang besar, ya. Hanya sekedar ya mau menuntut ilmu, ya. Mau belajar. Ya, supaya tidak dipandang rendah oleh manusia mungkin. Nah, tapi setelah mereka mendapatkan ilmu, tentunya ilmu yang benar, ya, bukan ilmu yang salah. Ilmu yang benar akan menggiring seorang kepada kebenaran, ya. Wa ba'dhum yaqul, dan sebagian mereka pula mengatakan, talabna hadzal ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Kami menuntut ilmu itu untuk selain Allah, maka ilmu tersebut enggan kecuali dituntut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan para ulama, ya. Orang-orang besar, orang-orang yang memiliki hati-hati yang sangat bersih. Nah, mereka mengucapkan ucapan seperti ini, terlebih kita. Ya, mereka saja enggak sanggup untuk mengatakan saya menuntut ilmu, saya belajar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Imam Ad-Dustuwai, beliau tidak sanggup untuk mengatakan ini. Ya. Kemudian kembali kepada ucapan Al-Imam Hisham Ad-Dustuwai tadi, ya, dikomentari pula oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab beliau yang lain, di dalam kitab Tarikhul Islam. Jadi Imam Dzahabi memiliki kitab yang berisi biografi para ulama, ada kitab Syiar A'lami Nubala, ya, kalau enggak salah sekitar 30 jilid. Ya. Beliau ada kitab yang lebih tebal lagi namanya Tarikhul Islam, ya. Itu lebih banyak lagi, sekitar 50-an jilid kalau tidak salah. Ya. Kata Imam Dzahabi di dalam Tarikhul Islam, setelah beliau menyebutkan ucapan Hisham Ad-Dustuwai, kata beliau, qultu hadza yaquluhu ma'a syahadati Syu'bah wa ma adraka ma Syu'bah. Ya. Ucapan ini diucapkan oleh Imam Dustuwai, padahal Al-Imam Syu'bah beliau mempersaksikan bahwasannya apa? Hisham Ad-Dustuwai adalah seorang yang ikhlas dalam menuntut ilmu hadis. Kata Syu'bah, Syu'bah ini Imam Jar wa Ta'dil yang terkenal sangat ketat di dalam memberikan pujian kepada orang, ya. Beliau tidak mudah untuk memuji seorang, untuk memberikan ta'dil tazkiyah pada seorang tidak mudah. Ya. Nah, beliau Al-Imam Syu'bah mengatakan tentang Hisham Ad-Dustuwai, "Ma aqulu inna ahadan yatlubul haditsa yuridu bihi wajhallahi ta'ala illa Hisyaman Ad-Dustuwai." Kata Syu'bah, "Aku tidak mengatakan ada seorang yang menuntut ilmu hadis karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Hisham Ad-Dustuwai." Dalam keadaan Hisham Ad-Dustuwai mengatakan, "Saya tidak sanggup untuk mengatakan saya menuntut ilmu hadis karena Allah Subhanahu wa taala." Subhanallah, ya. Ucapan yang benar-benar keluar dari hati yang ikhlas. Seperti itu. Ya. Tidak berkoar-koar, saya ikhlas. Ya, padahal kenyataannya ya tidak ikhlas, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui isi hati seorang hamba. Nah. Fa hadza aidan hasan. Dan asar ini yang kita bacakan tadi, ucapan talabna hadzal ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah, ini asar yang hasan, ya, kedudukannya hasan. Tsumma nasyaruhu bi niyatin shalihah. Kemudian mereka pun menyebarkan ilmu dengan niat yang saleh, dengan niat yang benar. Menuntut ilmunya mungkin di awal pertama sekali niatnya tidak ikhlas, tapi ketika mereka mendapatkan ilmu dengan benar, mereka istimror terus-menerus, ya, belajar, mempelajari ilmu, mempelajari tauhid, mempelajari akidah, mereka pun menjadi orang-orang yang terbimbing. Ya. Dan ini tentunya perkara yang sangat wajar ya. Kalau memang kita belajar mempelajari ilmu yang benar. Nah, kalau kita mempelajari ilmu akidah, ilmu tauhid, tentunya kita akan dibimbing, akan diajarkan bagaimana amalan-amalan seorang hamba yang dilakukan dengan niat yang tidak ikhlas. Taib. Sumana syaruhu biniyatin salihah. Kemudian mereka pun menyebarkan ilmu dengan niat yang saleh. Wa qaumun talabuhu biniyatin fasidah li ajli dunya wal yusna alaihim falahum ma nawau. Dan ada suatu kaum yang mereka menuntut ilmu dengan niat yang fasid, niat yang rusak. Niatnya karena apa? Karena dunia. Wal yusna alaihim, dan dalam rangka untuk mendapatkan pujian. Falahum ma nawau. Maka mereka pun mendapat apa yang mereka niatkan. Nah, qala al-Munawi fi Fadhil Qadir. Al-Munawi mengatakan dalam Fadhil Qadir, fa inna man hasaba nafsahu fir raha qabla hisabi syiddah ada amruhu ila ridha wal ghibtah. Maka barang siapa sesungguhnya, barang siapa yang menghisab dirinya ketika raha, di waktu lapang, ya, ketika hidup di dunia, kesempatan untuk seorang menghisab dirinya. Nah, sebelum dia dihisab dalam keadaan syiddah pada kiamat nanti, maka kembalinya urusannya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala wal ghibtah. Ya, ghibtah sesuatu yang berharga. Nah, wa man alathu hayatuhu wa syaghalathu ahwa'uhu ada amruhu ila nadabati wal hasarah wal hasrah. Dan barang siapa yang dilalaikan dengan kehidupan dunianya, dia lalai dengan kehidupannya, lalai dengan harta yang dia miliki, lalai dengan kesehatan, kekuatan badan yang ada pada dirinya, melalaikan dia untuk mengintrospeksi dirinya. Ya, dia lalai dengan yang ada pada dirinya, dengan kehidupannya. Wa syaghalathu ahwa'uhu, dan dia disibukkan oleh hawa nafsunya. Ada amruhu ila nadabati wal hasrah. Maka kembali urusannya adalah penyesalan dan kerugian. Nah ini, kalau seorang lalai dari memuhasabah jiwanya, muhasabah dirinya. Nah, wa bisamma qila, dan dari sana dikatakan la yakunul abdu taqiyan hatta yakunu li nafsihi ashadda muhasabatan asyarik li syarikihi. Tidaklah seorang hamba menjadi seorang yang taqi, seorang yang bertakwa, sampai dia terhadap dirinya itu asyadda muhasabah. Itu sangat keras ya perhitungannya. Nah, sangat keras muhasabahnya. Daripada seorang syarik, ya, seorang rekan yang menghisab ataupun memperhatikan rekannya, rekan bisnisnya. Nah, waqila, dan dikatakan pula an-nafsu kasyarikil khawan, nafsu itu seperti rekan kerja yang berkhianat, ya, seperti rekan sejawat, rekan bisnis yang khawan, yang berkhianat. In lam tuhasibhu, apabila engkau tidak menghisapnya, tidak memperhatikannya, zahaba bimalika, dia pun akan pergi membawa hartamu. Kalau kita tidak memperhatikannya, ya, tidak menghisapnya, tidak menghitung-hitung dia, bagaimana kerjaan dia, perhitungan dia terhadap harta kita misalnya, maka dia pun akan pergi dengan membawa harta kita begitu saja. Nah, demikian pula jiwa. Kalau kita tidak menghisapnya, tidak mengintrospeksi diri, ya, maka jiwa tersebut akan pergi membawa hati kita. Qala al-Hasan rahimahullah, berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, innama yakhiful hisaba ghadan ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya. Sesungguhnya akan meringankan hisab, ya, pada hari esok bagi suatu kaum yang mereka menghisap diri-diri mereka di dunia. Nah, ini ucapan-ucapan para ulama yang menghasung, ya, menganjurkan bagi kita agar kita menghisap, memuhasabah diri-diri kita. Tentunya sekali lagi dengan cara-cara yang disyariatkan, ya, bukan seperti yang dilakukan oleh sebagian mereka, ya, melakukan apa misalnya ritual renungan malam, ya, berkumpul di malam hari, ya, semuanya pakai pakaian putih, duduk di masjid, lampu dimatikan, dinyalakan lilin, ya, bahkan sebagian dengan diiringi petikan gitar, baca puisi, disebutkan di situ dosa-dosanya, ya, nah, sambil bernyanyi-nyanyi, ya, sambil berzikir, berselawat, ya, nah, semuanya menangis. Ini bukan introspeksi diri yang seperti ini, ya, tapi ini talbis iblis, talbis dari syaitan. Nah, ini cara yang bid'ah, tidak disyaratkan, ya. Ini menyerupai cara orang-orang Nasrani, ya, yang mereka mengadakan ritual malam kudus, ya kan? Malam kudus di hari Natal, ya, atau hari kenaikan Isa Al-Masih. Nah, ritual malam kudus sepi dengan menyalakan lilin, bernyanyi. Nah, ini cara-cara yang sering dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin, ya, oleh harokah pergerakan-pergerakan Islam. Juga di pesantren-pesantren kilat biasanya seperti ini. Ada pesantren kilat. Kilat, ya. Memang pesantren kilat, kilat bisa membuat orang cepat bertaubat. Yang tadinya anak yang nakalnya luar biasa, masuk pesantren kilat, 3 hari keluar, Masya Allah. Ya, jadi orang yang taat, jadi orang yang soleh. Tapi kilat pula setelah sebulan kembali lagi. Kilat, namanya pesantren kilat. Nah, jadi jangan suka yang kilat-kilat. Pesantren, ya memang pesantren kilat untuk momen-momen tertentu tidak mengapa, ya. Seperti daurah, tidak mengapa. Tapi jangan jadikan itu sebagai apa istilahnya, modal utama. Ya, saya sudah pernah pesantren. Berapa hari? 3 hari kilat saja. Ya sudah, ilmunya kilat. Nah, wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafaddalu, barakallahu fikum.